Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah di Bani Malik. Masih melanjutkan pembahasan tentang at-ta'addi wal-luzuk, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'atu, masalah yang ketujuh. Al-fi'lu al-lazimu huwa ma yahtaju ilal fa'il wala yahtaju ilal maf'uli bih. Al-fi'lu al-lazimu wa ma yahtaju ilal fa'ili wa la yahtaju ilal maf'uli bi. Fi'il lazim adalah fi'il yang hanya membutuhkan fa'il dan tidak membutuhkan maf'ul bih. Wa yusamma al-fi'la al-qasira, wa yusamma al-fi'la al-qasira liqtisarihi alal fa'il, wa yusamma aydan al-fi'la ghairal waqi'i. لأنه لا يقع على المفعول به ويسمى أيضا الفعل غير الواقع لأنه لا يقع على المفعول به. Nahu dhahaba sa'idun wa safara khalidun fi'il lazim dinamakan dengan fi'il qasir karena hanya terbatas memiliki fa'il. Juga dinamakan dengan fi'il ghairul waqi' karena tidak memiliki maf'ul bih. Contoh, dhahaba sa'idun, sa'idun fa'il. Dhahaba fi'il lazim. Safara khalidun, khalid fa'il. Safara fi'il lazim. Nah, al-mas'alatu al-thaminatu, yakunu al-fi'lu laziman. Yakunul fi'lu laziman. Fil umuri al-atiyati. Fi'il itu menjadi lazim dalam beberapa perkara berikut. Al-awwal, idza kana min af'ali as-sajaya, idza kana min af'ali as-sajaya, nahu syaju'ah wajabuna wahasuna wa qabuha yang pertama jika termasuk fi'il-fi'il sajaya, sajaya itu artinya ialah fi'il-fi'il yang menunjukkan tabiat asal manusia. Ya, tabiat asal seseorang, ya, menjadi sifat bawaan sejak lahir. Seperti syaju'ah, berani. Oh, nang berani itu memang tabiat, ya, bawaan. Baik. Jabuna, penakut. Sejak kecil, sejak lahir. Di apa-apakan ya takut, ya, penakut. Hasuna, bagus. Nah. Obuha, jelek. Ini fi'il-fi'il semacam ini menunjukkan apa? Makna sajaya, tabiat atau bawaan sifat bawaan seseorang, maka ini adalah fi'il lazim. Ats-tsani ayyadulla ala hayatin hayah pakai hamzah ayyadulla ala hayatin nahu tola wa qasara bisa kosor, bisa kosur. Tola wa kosor atau kosur, ya. Yang kedua menunjukkan hai'ah. Keadaan bentuk seseorang. Seperti tola tinggi menunjukkan bentuk fisiknya tinggi, kosor atau kosura pendek. Nah, ini ciri-ciri fi'il lazim. Ats-tsalits ayyadulla ala nadhafatin. Ayyadulla ala nadhafatin. Nahu tahura wa nadhufa. Tahura wa nadhufa. Wawabu'a pakai hamzah di atas waw. Wawabu'a yang ketiga jika menunjukkan arti bersih tahura nadhufa wabu'a itu sama semua artinya bersih suci, maka ini adalah ciri-ciri fi'il lazim. Arabi ayyadulla ala danasin ayyadulla ala danasin nahu danisa wa najusa. Wa qadirah. Qadirah boleh, qadarah boleh. Yang keempat, menunjukkan arti kotor. Nah, seperti danisa, najusa, qadira atau qadara, tambahi lagi wasikha, artinya sama semua, kotor. Kalau najusa, najis, tapi artinya kotor semua bisa. Ini ciri-ciri fi'il lazim. Al-Khamis, ayyadulla ala arabin, abad ain, nahu maridho, pakai bod kasila, wa kasila. Bisa dibaca kasila, bisa dibaca kasala. Wa nasyita, nasyita, shin ta, wa fariha, wa nahima, pakai ha, wa nahima, bisa dibaca nahama. Wahazina wasabi'ah shin ba'ain wasabi'ah wa'atishah ta' ya ain ta' shin atishah baik. Yang kelima menunjukkan makna Arab, yaitu sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Seperti marido, sakit. Biasanya dia sehat, marido sakit, ya. Kasila, malas. Biasanya dia semangat, mendadak malas. Nasito, semangat. Biasanya malas, mendadak semangat. Nahima, ya. Fariha, fariha, gembira, ya. Biasanya dia sedih, mendadak gembira. Terus hazina, nahima. Nahima itu artinya kekenyangan. Bahasa orang sini tuh lempokan, ya. Nah, ya. Jadi biasanya makan ini standar satu piring itu mendadak tiga piring, akhirnya langsung terjadi sesuatu yang tidak biasa perutnya itu kekenyangan. Nahima, hazina sedih. Biasanya gembira mendadak sedih, ya. Syafi'ah, kenyang, ya, biasanya lapar, kenyang. Atisha, biasanya normal, mendadak haus, ya. Nah, type ini semuanya ciri fi'il lazim. As-sadis ayyadullah ala launin nahu ihmarra iswadda ihbarra yang keenam menunjukkan arti warna seperti ihmarra menjadi merah, iswadda menjadi hitam, ihbarra menjadi hijau. Ini ciri-ciri fi'il lazim. As-Sabi' Ayyadullah ala aibin. Ayyadullah ala aibin. Pakai ain, aibin. Nahu Amisha Ain Mim Shin Amisha artinya penglihatannya kabur. Ya. Awira Ain Wawura Awira maknanya buta sebelah matanya. Ini semua menunjukkan cacat fisik ya. Ini ciri fi'il lazim as-sabi' as-thamin ya as-thamin ayyadulla ala hilyatin ayyadulla ala hilyatin. Nahu Najila Najila artinya matanya lebar dan indah. Najla, kalau orang itu matanya itu lebar dan indah. Kalau terlalu sipit matanya itu kayak bulan purnama gitu. Sempurna ya, lebar dan indah. Tahu ya, mata-mata yang lebar dan indah ya. Nah, wa da'ija dal ain jim da'ija da'ija itu artinya matanya itu yang hitam, jelas hitamnya, tajam ya. Apa itu hitam-hitamnya mata namanya ibu ini loh. Di mata itu kan ada yang putih, ada yang hitam ya. Nah, hitamnya itu tajam dan indah. Kalau sudah rabun, itu hitamnya kabur ya, kayak abu-abu gitu ya. Nah, coba kalian perkaca, lihat kelopak mata kalian ya. Kalau hitamnya benar-benar hitam, indah ya. Nah, matanya yang hitam, matanya bulatan, matanya hitam dan indah, namanya Da'ija. Wa Kahila, wa Kahila, bacanya Najila, Da'ija, Kahila, Kahila artinya matanya seperti ada celaknya, nggak pakai celak tapi seperti ada celaknya ya. Nah, matanya cantik, nah Kahila, nggak pakai celak badan ya, sudah ada kayak celaknya. Semuanya menunjukkan arti khilyah, perhiasan fisik tubuh ya, secara alami. Ini menunjukkan fi'il lazim. At-tasik, idza kana ala wazni fa'ula, nahu hasuna, syarufa, jamula, karuma. Jadi kalau mengikuti wazan fa'ula, berarti cirinya lazim. Contohnya hasuna, bagus, syarufa, mulia, jamula, ganteng, karuma, mulia. Al-ashir, idza kana ala wazni infa'ala, infa'ala. Nahu inkasaro, artinya pecah ya, patah. Inkasaro, pecah, patah. Inhatoma, inhatoma artinya bergerombol, berkerumun. Ah, bergerombol atau berkerumun. Intalaqa artinya pergi, intalaqa. Al-Hadi, Al-Hadi Asyar, yang ke-11, idza kana ala wazni if'alla, idza kana ala wazni if'alla. nahu. Ilbarro, pakai rin. Ilbarro. Artinya berdebu. Izwarra, izwarra. Artinya miring. Tau miring ya? Oleng. Miring, izwarra. Atsaniya asyar, yang ke-12, idza kana ala wazni if'ala, idza kana ala wazni if'ala. Nahu idhamma dal ha alif mim tasdid idhamma artinya menghitam. Izwarra, artinya miring tadi itu atau menyimpang. Izwarra sama ya, izwarra sama izwarra maknanya sama, yaitu miring atau menyimpang. Inharafa. Atsalitsa asyar, yang ke-13, idakan ala wazni if'alalla, idakan ala wazni if'alalla. Nahu iqsha'arra qaf shin ain ra tasdid iqsha'arra. Artinya merinding bulu kuduknya ya. Nah, iqsha'arra, kulit yang ada bulu kuduknya merinding, bisa merinding, bisa gemeter ya. Gemetar atau merinding. Itma'anna ta mim hamzah nun tasdid itma'anna, artinya apa ini? Tenang, tentram. Arabi asyar, yang ke-14, idza kana ala wazni if'an lala, Idza kana ala wazni if'alala. Nahu ihranjama. Ihranjama artinya berkumpul, bisa juga berkerumun, bisa juga bergerombol. Ik ansasa ik ansasa artinya ik ansasa bisa terlambat, bisa juga mundur atret, ya. Nah, bisa juga macet, mogok, ya. Kan ikan sasa albair, unta itu mogok, gak mau jalan, ya. Nah, kalian, ayo pergi, mogok. Atau mobilnya mogok, ik ansa satu sayar, mobilnya mogok, enggak bisa jalan, ya. Al-Khamisa Asar idza kana mutawwi'an limuta'addin ila wahid. Idza kana mutawwi'an limuta'addin ila wahid. Nahwu madadtu al-habla famtadda. Kasar tuhu fang kasar. Nah, yang dimaksud idza kana mutawwian limuta'addin ila wahid ialah jika menjadi sebab dari makna yang timbul dari fi'il yang membutuhkan satu maf'ul bih, menunjukkan sebab atau akibat dari makna yang timbul dari fi'il yang membutuhkan satu maf'ul bih. Perhatikan baik-baik. Madadtu al-hablah, aku membentangkan tali. Famtadda, maka tali itu menjadi apa ini? Terbentang, terulur, ya. Nah, terulur itu merupakan sebab dari makna yang timbul dari fi'il muta'addi wahid. Nah, maka menjadi muta'addi lazim. Jadi kalau menjadi mutawa'ah dari fi'il muta'addi wahid, maka lazim. ya, akibat dari makna yang timbul dari fi'il yang membutuhkan satu maf'ul bih. Madadtu al-hablah, aku membentangkan atau mengulurkan tali. Famtadda, lalu maka tali itu menjadi terulur atau terbentang. Kasartuhu, aku memecahkannya. Fangkasara, maka menjadi terpecah. Menjadi terpecah akibat dari makna yang timbul dari fi'il yang membutuhkan satu maf'ul bih tadi. Maka namanya mutawian di muta'addin ila wahid. Ini lazim. Baik. Selanjutnya, masalah yang keberapa? 9. Al-mas'alatu at-tasi'atu. Masalah yang ke-9. Yasiru al-fi'lu al-lazimu yasiru al-fi'lu al-lazimu muta'addiyan bi ahadi thalathati asya'a bi ahadi thalathati asya' fi'il lazim itu bisa berubah menjadi muta'addi dengan salah satu dari 3 cara. Al-awwal binaklihi ila wazni af'ala. Nahu karuma wa akroma fi qawlika akramtu al-mujtahida yang pertama dengan mengikutkannya ke wazan af'ala. Seperti contoh karuma itu kan lazim. Kalau diikutkan wazan af'alah menjadi akroma, maka berubah jadi muta'addi. Dalam contoh ucapanmu akramtu al-mujtahida, aku memuliakan orang yang rajin. Al-mujtahida maf'ul bih. Jadi akroma ta'addi, ya. Nah, setelah sebelumnya karuma lazim. Athani binaklihi ila wazni fa'ala. Nahu aduma wa addoma. Taib fi qaulika azzamtu al ulamaa fi lazim diikutkan wazan fa'ala, maka bisa berubah menjadi muta'adi. Seperti contoh aduma menjadi adzoma. Dalam ucapanmu adzomtu al-ulama, aku menghormati para ulama. Ats-tsalits, biwasitati harfil jar, biwasitati harfil jar, nahwu mara bihi, fi qawlika marartu bi zaidin, ذهب بي في قولك ذهب زيد بماله زيد membawa pergi harta orang itu. Bisa membawa pergi, bisa menghilangkan atau melenyapkan atau menghabiskan. Dhaba Zaidun bimali, Zaid menghabiskan atau menghilangkan atau membawa kabur harta orang itu. Itu pasangannya bi, ya. Taib. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Idza suqita harful jarri ba'da al-muta'addi biwasitatin nasabta al-majrura idza suqita harful jarri ba'da al-muta'addi biwasitatin nasabta al-majrura nahwu qawli ta'ala wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan. Al-A'raf ayat 155. Ay min qaumihi. Jika huruf jar dibuang setelah fi'il muta'addi dengan bantuan huruf jar, maka yang dijarkan engkau nasabkan. Tapi kan ada fi'il lazim bisa menjadi muta'addi dengan perantara huruf jar, ya kan? Nah, kok huruf jarnya dibuang padahal dia itu muta'addinya dengan sebab perantara huruf jar, maka bisa engkau langsung menasabkan yang dijarkannya. Contoh wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan. Di sini langsung dinasabkan qaumahu. Asalnya ialah min qaumihi. Minnya dibuang. Nah, yang asalnya dijarkan dengan min qaumihi langsung dinasabkan dengan membuang huruf jar tadi. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Masalah yang ke-11. Sukutu harfil jar. Sukutu harfil jari ba'dal muta'addi biwasitatin. Sukutu harfil jar ba'dal muta'addi biwasitatin la yuqasu alaihi. Illa fi an wa anna. Illa fi an wa anna. An pakai hamzah ya. Fahuwa jaizun kiyasan idha amina al-labsu. Kaqaulihi ta'ala awa ajibtum anja'akum dhikrum min rabbikum ala rajuli minkum. Awa ajibtum anja'akum dhikran min rabbikum ala rajulin minkum. Al-A'raf ayat 63. Ay min anja'akum. Wa qawlihi ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Al-Baqarah ayat 185. Ay bi annahu. Nah, pembuangan huruf jar setelah fi'il muta'addi yang menggunakan perantara huruf jar itu sifatnya sama'i tidak boleh dikiaskan, tidak boleh asal buang, ya. Ketika ada fi'il lazim menjadi muta'adi dengan perantara huruf jar, maka hukum asalnya huruf jarnya disebutkan, ya kan? Kalau sampai huruf jarnya dibuang, berarti yang dijarkan dinasobkan, ya kan? Tapi itu sifatnya sama'i, gak boleh dikiaskan, gak boleh sembarangan bikin contoh, ya. Nah, kecuali kalau sesudahnya ada an dan anna, maka boleh dikiaskan kalau aman dari kesamaran. Jika ada fi'il lazim kok setelahnya itu ada an dan anna, maka mesti itu ada huruf jar yang dibuang, ya. Nah, kita bisa membuat contoh sebanyak mungkin dengan cara itu, ya. Ada an dan anna setelahnya, jadi pasti ada huruf jar yang dibuang. Jadi kalau ada fi'il lazim setelahnya itu ada an dan anna, berarti fi'il lazimnya ini muta'addi biwasithah, menjadi fi'il muta'addi dengan perantara huruf jar yang dibuang, ya. Nah, pembuangannya sifatnya qiyasi, kan ada cirinya, setelahnya ada an dan anna. Contoh, aw ajibtum an ja'akum. Nah, asalnya aw ajibtum min an ja'akum, ya. Nah, syahidallahu annahu, kalau fi syahidahu annahu, ya, ai bi anna, ya. Baik, pembuangan huruf jar jelas kalau sesudahnya ada an dan anna. Baik, alfa al mas'alatu ats-tsalitsatu ashah, ats-tsaniyatu ashah, masalah yang ke-12, al mas'alatu ats-tsaniyatu ashah, masalah yang ke-12. Ikhtalafan nuhatu fi mahalli anna wa an indahat fi harfil ja'. Ikhtalafa an-nuhatu fi mahalli anna wa an inda hadfi harfil jar. Fadhahaba al-Ahfashu ila annahuma fi mahalli jarin. وذهب القسائي إلى أنهما في محل نصب. وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين. Talafa an-nuhatu fi mahalli anna wa an inda hadfi harfil jar. Fadhahaba al-akhfashu ila annahuma fi mahalli jarin. Wadhahaba al-qisai ila annahuma fi mahalli nasbin. Wadhahaba sibawai ila tajwizil wajhaini. Para ulama al-nahwu berbeda pendapat tentang mahalnya anna dan an ketika ada pembuangan huruf jar, ya. Bi annahu min anja'akum, ya. Nah, kan huruf jarnya dibuang, itu mahalnya anna dan an itu apa? Al-Ahfaz berpendapat ya mahal jar, karena ada pembuangan huruf jar ya. Al-Qisai berpendapat mahal nasab. Ini karena satu kesatuan jadi maful bi dari fi'il lazim biwasitoh. Ya fi'il muta'adi biwasitoh. Nah. Si Bawi mengatakan boleh dua-duanya. Kamu ngomong mahal jar boleh, mahal nasab ya boleh ya. Nah. Tayyibah itu. Al-mas'alatu al-thalithata asrah. Sabar ya, tinggal dikit sekalian. Idza ta'adda al-fi'lu ila maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada' wal khabar. Laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran ya. Nah. Fal aslu taqdimu ma huwa fa'ilun fil makna. Fal aslu taqdimu ma huwa fa'ilun fil makna. Nahu a'taitu zaidan dirhaman. Kasautu zaidan jubbatan. Albisan manzarakum nasjal yaman. Albisan manzarakum nasjal yaman. Wadhalika qawluhu wal aslu sabqu fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman. Wal aslu sabqu fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman. Nah. Jika ada fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul bi yang asalnya bukan mubtada' khobar, jadi maf'ul bi itu asalnya bukan mubtada' khobar, baik terjadi pada apa ini? A'ta wa akhwatuha ya, bukan dhanna wa akhwatuha. Kalau dhanna wa akhwatuha, maf'ul bi asalnya apa? Mubtada' khobar. Ini kasus terjadi pada fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul bi yang keduanya asalnya bukan mubtada khobar, tadi menimpa akta wa akhwatuha, maka hukum asalnya harus mendahulukan lafaz yang secara makna sebagai pelaku. Karena maful bi kan ada maful bi pertama, ada maful bi yang kedua. Maka maful bi yang pertama itu harus lafaz yang mengandung arti pelaku. Perhatikan contohnya. Aktaitu Zaidan dirhaman. Aku memberi Zaid uang dirham. Boleh enggak? Aktaitu dirhaman Zaidan. Hah? Kalau menurut tata bahasa boleh-boleh saja. Sama-sama dinasab, sama-sama jadi maful bihnya kok ya. Nah, tapi secara makna enggak boleh. Harus Zaidan dulu baru dirhaman. Kenapa? Yang dapat dirham itu Zaid. Orang yang akan mengambil pemberian siapa? Zaid. Tapi dirham di belakangkan, Zaid di depankan, gitu ya. Nah. Kasautu Zaidan jubatan. Aku memberi, aku memakaikan jubah ke Zaid. Yang pakai jubah siapa? Zaid. Ya, berarti pelakunya ialah Zaid secara makna. Maka harus Zaidan dulu baru jubatan. Enggak boleh dibalik. Kasautu jubatan Zaidan enggak boleh. Walaupun secara tata bahasa enggak masalah, tapi secara makna enggak boleh. Yang mengandung arti fa'il harus jadi maf'ul bih yang pertama, gitu ya. Nah. Contoh albisan manzarukum nasjal yaman. Pakaikan baju orang yang mengunjungi kalian dari baju made in Yaman. Ya. Yang pakai baju siapa? Man, ya kan? Nah. Maka harus didulukan sebagai maful bi yang pertama, baru nasjal Yaman, maful bi yang kedua. Itu yang dimaksud ucapan Ibnu Malik wal aslu sabqu fa'ilin ma'nan. Hukum asalnya mendahulukan lafaz yang secara makna sebagai pelaku untuk menjadi maful bi yang pertama. Kaman seperti lafaz man min albisan manzarakum nasjal yaman. Dari contoh albisan manzarakum nasjal yaman. Man yang pertama itu maful bi yang pertama ya. Nasjal yaman maful bi yang kedua. Enggak boleh albisan nasjal yaman manzarakum. Itu maksudnya. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sah. Masalah yang ke-14. Yajib. Takdimu ma laisa fa'ilan fil makna. Idza tara'a pakai hamzah, idza tara'a ma yujibu dhalik. Nahu aktaitu ad-dirhama sahibahu. aqtaitu ad-dirhama sahibah. Wa dhalika qawluhu wa yalzamul aslu bi mujibin 'ara wa tarku dzakal asli hatman qad yura. Wa yalzamul aslu li mujibin 'ara wa tarku dzakal asli hatman qad yura. Baik, terkadang justru wajib mendahulukan lafaz yang secara makna bukan pelaku. Jika terjadi hal yang mewajibkannya, hukum asalnya kan maful bi yang pertama harus lafaz yang secara makna sebagai apa ini? Pelaku. Tapi dalam keadaan tertentu justru wajib mendahulukan lafaz yang tidak memiliki makna sebagai pelaku, sebagai maful bi yang pertama. Balik. Kalau ada yang mewajibkannya. Contoh, aqtaitu ad-dirhama sahibah. Aku memberi dirham kepada orang yang berhak memilikinya atau mendapatkannya. Harusnya kan sahibnya dulu, maful bi yang pertama, baru dirham ya. Karena sahib itu kan pelaku yang akan menerima dirham. Tapi kok malah dirhamnya dulu, baru sahibnya. Naam. Wajib lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang mewajibkannya. Yakni yang mengandung makna pelaku tadi itu bersabut dengan domir yang kepada lafaz yang secara makna bukan pelaku, ya. Naam. Ad-dirhama sahibahu. Enggak boleh. Sahibahu ad-dirhama. Karena domir kembali ke belakang, ya, begitu. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, wayal zabun aslu bimujibin arab. Wajib mempertahankan kaidah asal. Kalau enggak ada sesuatu yang merubahnya, yakni yang mengandung makna pelaku dijadikan sebagai maful bi pertama. Tapi hukum asal tadi ditinggal, bahkan wajib jika dilihat ada yang mewajibkannya. Nah, di antaranya tadi itu. Dia bersambut dengan apa ini? Domir yang kembali kepada lafaz yang tidak memiliki makna sebagai pelaku. Maka yang mengandung arti pelaku diakhirkan, yang tidak mengandung arti pelaku diawalkan. Begitu. Al-mas'alah itu al-khamis atau as'ah. Masalah yang ke-15. Yajuzu hadful fadlati illam yadur. Kaqaulika fi darabtu Zaidan darabtu boleh membuang fadlah jika tidak membahayakan. Fadlah itu lafaz yang menjadi pelengkap dalam jumlah, ya. Nah, di antaranya ialah maful bi. Kalau tidak membahayakan makna susunan lafaz tadi. Contoh, darabtu Zaidan. Aku memukul Zaid. Mana fadlahnya? Zaidan, ya. Boleh. Kalian cuma menyebut darabtu, aku memukul. Maksudnya ya si Zaid tadi yang aku pukul, ya. Nah. Fa in dara hadful fadlah lam yajuz hadfuha. Fa in dara hadful fadlati lam yajuz hadfuha. Kama idza waqa'a al-maf'ulu bi fi jawabi su'alin. Kama idza waqa'a al-maf'ulu bihi fi jawabi su'alin. Nahu ayyuqal man darabta fataqulu darabtu Zaidan. Nahu ayyuqal man darabta fataqul darabtu Zaidan. Au waqa'a mahsuran, pakai sad, au waqa'a mahsuran. Nahu ma darabtu illa Zaidan. Fala yajuzu hadfu Zaidan fil mawdi'ain. Fala yajuzu hadfu Zaidan fil mawdi'ain. Wadhalika qawluhu wa hadfa fadlatin ajiz illam yabir ka khafi masiqa jawaban aw khusir. Nah, jika membuang fadlah membahayakan makna susunan kalimah, maka membuang fadlah. Seperti kalau maf'ul bi menjadi jawaban pertanyaan. Contoh, engkau ditanya, man darabta, siapa yang kamu pukul? Maka kamu harus menyebut siapa yang kamu pukul tadi dengan mengatakan darabtu Zaidan. Gak boleh ngomong darabtu, pokoknya aku memukul. Yang tanya siapa yang kamu pukul, jawabannya ya aku pukul, gitu. Gak boleh, harus sebut korbannya, ya itu Zaidan, gak boleh dibuang. Kalau dibuang madarat secara makna, ya. Nah, atau posisinya ialah pembatasan makna, madaratu ila Zaidan, aku tidak memukul kecuali si Zaid. Gak boleh kamu mengatakan madaratu illa, enggak pakai Zaidan, enggak boleh. Jadi Zaidan dalam dua contoh tadi enggak boleh dibuang. Karena kalau dibuang maknanya jadi enggak jelas. Ya, nah, padahal butuh kejelasan. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik wa hadfa fadlatin ajiz illam yadir. Membuang fadlah bolehkan kalau tidak membahayakan secara makna, contohnya tadi. Kahat fi masiqa jawazan aw khusir, tapi kalau membahayakan enggak boleh. Seperti kalau membuang dalam posisi sebagai jawaban atau dalam posisi sebagai sesuatu yang dibatasi. Nah. Al-mas'alatu as-sadisata as-sa. Masalah yang ke-16 terakhir. Ya juzu hadfu nasibil fadlah idza dalla alaihi dalil. Yajuzu hadfu nasibil fadlati idza dalla alai dalil nahu ayyuqal man darabta nahu ayyuqal man barabta fatakul zaidan at-taqdir darabtu zaidan waqad yakunu wajiban kama taqaddam fi babil istighal waqad yakunu wajiban kama taqaddam fi babil istighal nahu zaidan darabtu at-taqdir darabtu zaidan darabtu waqad yakunu wajiban kama taqaddam fi babil istighali nahu zaidan barabtuhu at-taqdir barabtu zaidan barabtuhu wadhalika qawluhu wa yukhdafun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama. Wadhalika qawluhu wa yukhdafun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama. Boleh membuang amil yang menasabkan fadlah jika ada dalil yang menunjukkannya. Seperti engkau ditanya, man da'abta, siapa yang kamu pukul? Engkau langsung nyebut Zaidan. Maful B. Mana? Ambil yang merasakannya dibuang, ya kan? Takdirnya ialah darabtu Zaidan. Ini jais. Tapi terkadang membuang amil yang menasabkan fadlah tadi itu wajib, seperti dalam bab apa ini? Istighol. Contoh Zaidan darabtuhu. Si Zaid, aku pukul dia. Nah, Zaidan maful B. Mana? Amil yang menasabkannya, jawabannya wajib dibuang karena bab istighol. Takdirnya ialah darabtu Zaidan darabtuhu. Itulah yang dimaksud dalam ucapan Ibnu Malik wa yukhdafu annasibuha in ulima, yang menasabkan fadlah boleh dibuang jika diketahui ada dalilnya. Waqad yakunu hadfuhu multazama, dan terkadang membuang amil yang menasabkan fadlah hukumnya apa? Wajib, yakni dalam bab apa? Istighal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Pembahasan berikutnya tentang at-tanazuk, rebutan, ya, rebutan makbul tanazuk, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yasahul umur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.